Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah kita oleh Allah dimasukkan ke bulan agung, bulan Ramadan. Hari ini kita masuki hari pertama bulan suci Ramadan. Semoga benar-benar kita menjadi hamba yang diampuni oleh Allah, diangkat derajat kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ibadah. Dan di bulan Ramadan ini kami ada catatan kecil tentang hal-hal yang perlu kita ketahui, yang akan kami hadirkan di episode-episode berikutnya, demi menyempurnakan perjalanan kita di dalam menimba pahala di bulan suci Ramadan. Ada satu hal yang harus kita perhatikan, orang sering lupa dan lalai, tentang dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar, mungkin pembahasan yang khusus. Akan tapi yang sering dilupakan, dosa besar, zina, mengerikan, mabuk, mengerikan. Akan tapi ada, di bulan Ramadan orang lupa dan lalai tentang dosa-dosa kecil. Dari pandangannya, yang bisa saja itu semua menghabiskan pahala. Dan yang tanpa disadari bahwa dengan dosa-dosa kecil itu, akan menumpuk-menumpuk menjadi gede. Ada catatan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Majah meriwayatkan satu hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala Ibnu Abi Bakar berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda kepadaku, kata Siti Aisyah, ya Aisyah, iyyaka wa muhaqqaratil a'mal, awas, awas wahai Aisyah, dengan pekerjaan kecil dari dosa-dosa. Fa ana laha minallahi taliban, sebab semua yang kau lakukan itu akan dituntut oleh Allah subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah. Jangan meremehkan kita dosa kecil. Dosa kecil sekalipun, mulai dari pandangan yang kita umbar di pinggir jalan, itu bukan zina, bukan judi, bukan makan riba, akan tapi itu semuanya juga akan dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mumpung di Ramadan aja kita mulai. Dan Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu juga bercerita bahwa wafati Rasulullah SAW, setelah wafatnya Nabi SAW, innakum la ta'maluna a'malan, katanya. Sungguh, kata Sayyidina Anas, engkau itu akan melakukan satu pekerjaan. Nanti, akhirnya, engkau akan melakukan satu pekerjaan, hiya adakku min a'yun fi a'yunikum minasyari. Pekerjaan itu, kata Sayyidina Anas bin Malik, pekerjaan itu memang bagimu adalah lebih kecil daripada rambut. Artinya gambaran orang masa depan, masa yang akan datang, masa setelah sahabat Nabi SAW, dan masa zaman sekarang ini, digambarkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, nanti suatu ketika nanti engkau akan melakukan satu dosa yang menurutmu itu sangat kecil dan kecil. In kunna na'udduha la na'udduha ala ahdin nabi minal mubiqati. Sementara kami menghitung, menganggap pada zaman Nabi sebagai dosa yang akan menjerumuskan, seperti dosa gede. Nah ini pada zaman sahabat Nabi SAW, dia dosa kecil betul-betul dijadikan mereka, dianggap oleh mereka sebagai dosa yang sangat sangat besar, menjadikan mereka terus menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil. Ingat Tsa'labah bin Abdurrahman yang hanya melihat tersingkap aurat, menangis dan menangis takut untuk tidak bisa bersanding dengan Nabi SAW. Artinya ayo kita biasakan untuk menghindar dari dosa kecil dan jangan meremehkan dosa kecil. Semua ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sebagian dari kita ngentengin, na'udzubillah, dosa kecil, ketahui ya, yang kecil kalau berkumpul akan menjadi besar. Dan lebih dari itu, seperti yang disabdakan Nabi SAW, disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, tu'radul fitnatu alal kulubi kal hasiri udan-udan, akan masuk ke dalam hati fitnah, yakni dosa. Dosa-dosa kecil itu, bukan dosa gede, kecil, kal hasiri udan-udan, seperti hasir, seperti tikar, dibintal satu demi satu. Akhirnya semakin banyak, menggelapkan hati menjadi keras hati. Sehingga apa buahnya? Susah menerima kebenaran. Sombong. Dan itu adalah termasuk perantara antara dosa besar dengan kita adalah dosa kecil. Zina, tidak ada serta-merta orang berzina, ketemu langsung berzina. Dari pandangan yang diumbar Allah, dari percakapan yang tidak dijaga, sehingga mulai ngomong menjurus kepada hubungan seksual, lalu terjerumus dalam perzinaan. Mari kita jaga semuanya. Mengambil haknya orang lain yang gede dari yang kecil. Dari ngentengkan urusan orang lain, sehingga kita menjadikan Urusan yang sekecil mungkin kita utang 500 rupiah tidak kita hitung. 1000 rupiah kita biarkan. Mengentengin. Ketahuilah nanti akan menjadi biasa-biasa sehingga kita mudah melakukan dosa-dosa besar. Na'udzubillah. Sampai dikatakan juga dalam satu riwayat bahwasanya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu anhu. Iyyakum wa muhaqaratid dunub, awas dengan dosa-dosa kecil yang kau anggap kecil. Fa inna ma mathalu muhaqaratid dunubi mithlu qaumin nazalu batna wadin. Dosa-dosa kecil itu seperti digambarkan seperti kaum yang turun di satu lembah. Waja'aha dabi'udin, satu datang dengan satu ranting. Waja'aha dabi'udin, satu lagi dengan satu ranting. Waja'aha dabi'udin, yang ketiga datang dengan satu ranting. Bagaimana dengan ranting-ranting itu? Andaju habzatahum, sehingga dengan itu semua menjadikan mereka bisa masak roti. Wa inna muhakkaratid dhunubi lamubiqatun, sesungguhnya dosa-dosa kecil itu akan menjerumuskan pada akhirnya. Maka jangan sampai di antara kita meremehkan dosa kecil. Dan ternyata dosa kecil akan menjadi gede kalau kita sombong. Begitu sebaliknya, dosa gede kalau kita menyesal takut kepada Allah akan menjadi kecil dan habis hilang, bukan sekedar kecil, ya kan? Tapi dosa kecil yang kita sombong lalu ngentengin, dan biasanya ini adalah ahli ilmu, dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah, ahli ilmu. Orang yang sudah punya ibadah banyak, merasa dekat kepada Allah, dosa kecil. Nanti dihapus dengan air wudu, dihapus. Ngentengin, kurang ajar namanya. Dan kurang ajar sendiri termasuk dosa menjadi besar. Dan mari kita di bulan Ramadan ini belajar menghindar dari dosa-dosa kecil. Kita perhatikan istighfar sebanyak-banyaknya. Dan kalau kita mengambil air wudu, yang dikatakan air wudu akan menghapus dosa-dosa kecil, sadari bahwasanya tadi siang aku melihat mataku dengan melihat yang haram. Aku ngomong yang haram. Sehingga di saat membasuh air wudu, di wajah kita akan dihapus oleh Allah SWT. Tapi kalau tidak pernah menyadari, tidak akan dihapus. Kenapa? Orang sombong dengan dosa, tidak akan diampuni dosa tersebut. Ngadulah kepada Allah. Mari di bulan Ramadan, kita menghindar dari dosa kecil. Demi menghindar dari dosa-dosa gede. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.